Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kaum dangu sadayana, alhamdulillah tina denget ieu urang sadayana tiasa petepang deui tina pangaosan fikih anu sapertos biasana. Pangaosan ieu urang sadayana ngaos kitab Arisalah Al-Jami'ah karangana Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Insyaallah dina kesempatan ieu bade ngawitan membahas masalah wudu dina syaratna, rukunna sareng sadayana insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatun. Tos ngajanten kebiasaan atau galibna kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab anu dianggit anu nerangkeun masalah hukum-hukum fikih, ya, sok dikawitana teh saantosna pembukaan nyaeta mukodimah sareng biasana sakedik masalah ngabahas masalah akidah, rukun iman, rukun Islam diteraskeun biasana kana bab toharoh, nyaeta bab anu mertelakeun masalah susuci, nyaeta susuci teh nya ari susuci teh para ibu para bapa sadayana seueur sanes nganudu unggul sanes mandi junub unggul seueur pisan macamna susuci, ngan susuci anu galibna anu seueur pisan sering pisan dilakukeun nyaeta wudu sareng mandi teh. Kan ari wudu seueur pisan sebabna upami bade salat kedah wudu, upami teu gadih wudu ya kedah wudu, upami maos Quran kedah wudu. Makana di dieu ku pengarang ieu kitab anu didahulukeun anu dipayunkeun teh nyaeta masalah wudu. Kunaon margina anu dipayunkeun teh masalah wudu, kumargi wudu teh eta salah sahiji susuci anu paling utama, paling pokok sareng paling sering dilakukeun ku para kaum muslimin muslimat sadayana. Naon atu ari wudu teh? Nya wudu upami naon teh? Masalah wudu prak-prakana mas sadayana ge pasti tarang ya. Alhamdulillah urang sadayana kaum muslimin muslimat dibarang dilahirkeun, alhamdulillah dilahirkeun di keluarga muslim, nya anu di keluarga muslim di ageung sakedik di nanti diajarkeun ngaji. Alhamdulillah dugi ka akil balik teh tos tiasa sadayana alhamdulillah. Nya aya oge nanti wargi-wargi urang, saderek-saderek urang anu nya tadina teu dilahirkeun ti keluarga muslim tapi alhamdulillah kenging hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala tiasa memeluk agama Islam, nya alhamdulillah eta oge. Da ari ngalebet kana agama Islam, Islam mah teu aya istilahnya, teu aya istilahna telat nya. Teu aya istilahna telat salagi nyawa dirungkurung ku badan, salagi roh can tepi kana nanti cana tepi kana elak-elakan, insyaallah sing sawa jalma anu niat asup Islam ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Wih deui kana apa kana masalah wudu, wudu teh murnya masalah prak-prakananya nama insyaallah sadayana teh tos pada terang. Har naon ari hakikatna wudu teh? Apakah wudu teh tibang ngumbah pamenteu terus ngumbah panangan terus jeung saterasna? Apakah kumaha? Ari hakikatna wudu teh nyaeta mangrupakeun ibadahnya. Pertama wudu teh ibadahnya sanes heureuy wudu teh, sanes olahraga, sanes mung bebersih muka atau bebersih panangan sanesnya. Pertama wudu teh kudu terang para ibu para bapak sadayana lain yen wudu teh nyaeta ibadahnya. Wudu teh nyaeta ibadah. Sanes mung bebersih. Wudu teh nyaeta mangrupakeun salah sahijina ibadah. Wudu teh nyaeta ibadah anu mana ibadah ieu mangrupakeun gabungan tina ibadah padamelan sareng ibadah pangucapannya. Soalnya ari wudu teh upami disebatkeun dina pengertianna dina kitab-kitab fikih mah anan teh af'alun makhsusah ya. Af'alun makhsusah. Ini padamelan-padamelan antos ditentukeun dina hukum syara dina agama nyaeta dimimitian ku menonteh ngawasuh wajah dugi ka ngawasuh dua sampean. Oge aqwalun teh maksudna ucapan nu maksud di dieu ucapan mah nanteh sok sanaos emang nanti teu masuk rukun tetapi aya ucapan-ucapan anu nyata disunahkeun mana di antara ngucapkeun dua ngucapkeun niat ngucapkeun bismillah sata acana teras ngucapkeun niat teras doa-doa anu ngabarengan ngawasuh anggota wudu doa nuju ngawasuh nanteh muka doa nuju ngawasuh pandangan doa nuju ngawasuh sirah doa nuju ngawasuh dua sampean eta termasuk dina aqwal ucapan-ucapan. Ari nu af'al mah tadi wajibnya tapi teu sadayana wajib mungkin aya nu wajib aya nu sunahnya. Ari aqwal mah eta sadayana ge sunnah. Dina wudu teu aya wudu ucapan anu diwajibkeun dina wudu teu aya. Sok sanaos niat masalah ucapanna eta nu sok biasa ka urang dilakukeun nyaeta nawaitul wudu'a atawa nawaitul rafa'al hadatsil asghori eta teh ngucapkeun kana eta niat teh termasuk sunnah lain wajibnya kade para ibu para bapak. Tapi kedah diucapkeun saena kedah diucapkeun. Anu wajib mah nyaeta niat ngagerentes dina hate yen urang teh ngalakukeun wudu karena misalkan bade salat, karena misalkan bade nanti toap, karena misalkan bade naon bade maos Quran sareng nu sanesna. Nah, upami urang tos terang sadayana naon ari wudu teh, nyaeta wudu teh sahiji mangrupakeun salah sahiji ibadah anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala melalui nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana ibadah teh ibadah wudu teh ieu mangrupakeun padamelan. Padamelan dimimiti di ngawasuh pamenteu dugi ka naon teh ngawasuh dua sampean. Eta anu disebut wudu teh. Wudu teh oge ngagaduhun syaratnya, ngagaduhun syarat sarang rukun atau fardu na. Naon atuh ari syaratna wudu di dieu dina kitab ieu teh disebatkeunnya. Kumargi kitab ieu teh kitab nu sebutnya Mukhtasar Risalatul Jami'ah teh kitab Mukhtasar anu ringkes pisan. Jadi anu disebatkeun ku pengarang di dieu anu penting-penting naungkul anu bersangkutan langsung sareng naon teh sareng sareng pembahasanna. Kumargi kitu di rukunan teh disebatannya. Aku abdi insyaallah disebatan nyaeta pertama na rukun wudu teh rukun wudu teh syarat wudu teh nyaeta ayana cai mutlak wudu teu tiasa kecuali make cai mutlak. Naon atuh ari cai mutlak teh? Ari cai mutlak teh atawa mun sebutna istilah istilahna para santri mah maun mutlakun cenah kitu. Ma mutlak teh atawa cai anu mutlak teh cai anu dinga benda cair lamun cek istilahna mah benda cair atawa cai anu teu acan katempelan kuna naon. Jadi misalkeun nya lamun si bapak ya si bapak marintah ka anakna misalkan jang pangnyandakeun cai jang pangnyandakeun cai misalkan gitu trojol si budak teh nyandak cai enteh iya si bapak bakal narima moal kana pamerena budakna eta moal da anu dihayangkeun ku si bapak mah cai lain cai enteh. Oge nya kitu sabalikna. Lamun si bapa teh nyarios ka budakna kieu nya. Coba Ujang pangnyandakeun cai teh. Trojol euy budakna teh mawa cai cibodas. Cai biasa nya. Ditarima moal. Nah, ieu berarti cai teh henteu sadayana. Tersadayana mutlak cai aya cai anu teu bisa dipisahkeun jeung nu sanesna di antara cai teh nya cai upami tos dientehan ya cai teh teu bisa disebut cai wungkul. Nah anu dimaksud cai mutlak teh cai anu can katempelan embel-embel nu nanaon lain cai teh lain cai kopi lain cai naon teh lain cai sirup lain cai pokona cai anu tacan aya embel-embelan anu sakira-kirakeun lamun disebut cai teh langsung eta menuju kana eta barang eta ngaranna cai mutlak ngaranna cai mutlak eta syarat anu pertama eta wudu teh teu bisa kecuali kudu make cai mutlak cai anu encan kacampuran kuna naon dan campuran ku sirup dan candi campuran ku kopi candi campuran ku teh candi campuran ku susu pokona mah cai weh wungkul gitu maksudnya anu cai mutlak teh. Anu kedua islamun syarat wudu teh syarat sahna nya syarat sahna wudu ya teu sah wudu teh kecuali tijama Islam ya tijalma Islam sabab ari wudu teh mangrupakeun ibadah seperti tadi disebatkeun wudu teh mangrupakeun salah sahiji ibadah ari ibadah teh teu sah kecuali tijalmi muslim kumargi kitu salah sahiji syaratna syarat sah wudu teh nyaeta kedah Islam heula tekenging atau teu sah si enci misalkan atawa si engko urang rek wudu cenah ya mangga wae bade wudu mah teu naon tapi wuduna teh henteu sah nya di kedah naon teh kedah masuk Islam heula santasna kakarek sah tiasa sah wuduna tapi masalah ieu sanes misalkan urang ngalarang misalkan lamun misalkan urang gadah rerencangan misalkan gaduh rencangan teh kaleresan non muslim ima si enci atau si engko atau nusanesna. Nah, coba orang cenah rek atuh hayang terang Islam, ajarkeun atuh orang salat, ajarkeun atuh orang wudu. Tapi cen asup Islam teu naon, ajarkeun. Upami aya nu kitu mah ajarkeun teu naon, ajareun wudu, ajarkeun salat. Nah, har kudu dibejaan ieu wuduna jeung salatna teh henteu sah kecuali maneh masuk Islam heula. Ari urang ngajarkeun manehna mah teu naon, ajarkeun wae. Ajarkeun wae kitu. Ya mudah-mudahan ku pelantaran urang diajarkeun wudu, diajarkeun salat engke daekeun asup Islam. Ya. Wa tamyizun sareng anu katiluna syarat sahna wudu teh nyaeta tamyiz. Ari tamyiz teh naon? Ari cek urang Sunda mah cenah tamyiz teh terjemahna teh cedo, ari budak teh geus cedo, geus naon teh geus hideung. Ya, geus hideung. Eta ngaranna tamyiz, ngaranna mumayyiz budak anu geus hideung teh. Kumaha ukuranna hideung teh? Nyaeta ukuranna hideung lamun budak geus bisa cebok sorangan, ka kamar mandi sorangan, cebok sorangan, ngisang sorangan, ah dahar sorangan, eta ngaranna tamyiz. Budak teh budak mumayyiz, budak geus naon teh geus hideung. Jadi eta syarat sahna wudu. Jeung anu saterasna nyaeta syarat sahna wudu teh wastishabun niyati hukman. Syarat sahna wudu teh nyaeta kedah niat ti awalna dugi ka akhirna. Kumaha cenah geuning niat teh panjang-panjang teuing nya? Di awal tapi ke akhir sanes, ulah salah paham ibu bapak. Maksud niat kedah aya ti awal dugi ka akhir teh maksadna ulah tepikeun ka di tengah-tengah wudu teh eta aya sebab-sebab anu megatkeun kana niat atawa sebab-sebab naon teh aya kreteg atawa aya niatan sejen rek geusan wudu teh mal dituruskeun eta maksudna. Jadi salami wudu ti kawitan niat dugi ka ngumbah sampean eta kedah niat teh kedah ulah terputusnya. Kedah ulah aya perkara-perkara anu mutuskeun kana niat. Gitu. Ulah pas di tengah-tengah ah urang mah rek geusan ah wudu mal tulus gitu. Tinggalkeun atawa eta mah naon teh? Lamun kerteg ataupun ucapan atau kieu naudzubillah di tengah-tengah wudu teh ngucapkeun perkara anu bisa kena murtad eta putus niatna. Jadi lamun misalkan balik deui kana Islam eta teu meunang neruskeun wuduna kudu mulai deui. Atawa naudzubillah keur tengah-tengah wudu hilang ingatanna pingsan atau kunaon eta ge ngabatalkeun kana niat kedah upami cager nya upami sadar kedah uihan deui timimiti deui. Sareng syarat sah nu sanesna nu salajengna nya eta ulah naon teh ulah niat teh. Jadi niat teh kudu pasti nya. Syarat salajengna nya eta niat wudu teh kudu pasti ulah digantungkeun kana naon ulah ditaklek mun cek bahasa santri nama ulah ditaklek cenah ulah digantungkeun kana sahiji perkara sanajan sahiji perkara teh anu pasti. Misalkan urang ngucapkeun niat teh kieu misalkan nawaitu rafal hadisil askori lamun meunang duit misalkan lamun gajian datang teu meunang teu teh nya. Nah urang rek kudu ah urang niat tudu lamun gajian tulus datang misalkan itu tuh menang kos kita punya sok sanaos make kalimat insyaallah nawaitu rafal hadisil askori insyaallah kita tuh menang gitu oke tuh menang dah niat mah kudu pasti kudu jejeg. Nah kudu jejeg pasti kecuali lamun ngucapkeun kata-kata insyaallah teh sanes maksudna taklek maksudna har ngalap barokah tabarukan nungkul eta mah menangnya. Seperti kan seueur jalmi teh naon teh jalmi teh aya itu ari kan ari masalah biwirnya omongan anu kaluar teh kan ngagambarkeun kumaha anu di hatena. Sok seueur jalmi-jalmi anu emang masya Allah hatena cumantel ingat wae ka Allah nanaon ge sok nyebatkeun insya Allah atau nyebatkeun masya Allah. Nah sapertos kieu mah nah jalmi anu sapertos kieu misalkan lamun niat ya lamun niat nah wae tu rapal hadasil asgori insya Allah eta mah teu nanaon eta mah da emang geus kebiasaan atawa emang ngucapkeun apa nang ngucapkeun insya Allah teh emang supaya ngalap barokah eta ge teu nanaon. Anu satrasna nyaeta syarat sah wudu teh ulah naon teh ulah neja ulah ngamaksud sakana salah sahiji rukun wudu teh ngamaksud sebagai sunat. Jadi maksudna upami orang pas terang dan mungkin insya Allah bade dibahas masalah fardu-farduna wudu. Nah ulah tepikeun nuju pas nuju ngalakonan salah sahiji farduna wudu teh urang niat ngalakukeun sunat eta ulah eta matak ngabatalkeun wudunya. Terjadi wuduna ge upami urang misalkan pas ngabasuh panangan kan ngabasuh panangan teh kan nanti salah sahiji rukun, salah sahiji wudu. Pek weh pas nuju ngawasuh panangan teh urang teh niat sunah. Eta wuduna teu sah terjadinya. Sarang anu salajengna syarat sahna wudu teh diantarana nyaeta ulah dugi kana naon teh anggota wudu urang teh ulah aya panghalang dina sakabeh anggota wudu urang ulah aya panghalang anu kira-kira bisa ngahalangan nyerepna cai kana anggota badannya eta naon teh eta termasuk salah sahiji syarat sahna. Konsekuensina meureun upami aya nu ngahalangan teh ke wuduna teh teu sah. Di antara nu ngahalangan teh naon? Nah, ieu sok anu paur pisan mah ieu para ramaja putri sareng ibu-ibu ieu tukang dangdan. Soalna seseueurna alat-alat kosmetik teh komo upami di ieu naon teh dianggena nanti tepikeun ka tebel gitu. Dianggena tepikeun ka tebel, tepikeun ka kandel gitu, teu bisa ngahalangan naon teh nyerepna cai kana kulit. Nya kade pisan ieu. Kada hati-hati nya, ulah tepikeun ka urang cape-cape wudu, salat urang teu ditarima kulantaran wuduna teu sah, ieu kudu hati-hati nya. Kada para ibu, para wanoja, kada hati-hati masalah dina masalah wudu upami tos ngangge alat kecantikannya bedak kan bedak ayeuna mah tos aya saurna luka abdi da teterang ya teterang kitu-kituan alhamdulillah gaduh istri ge teu gaduhna naon nukus kitu teradangdan angges geulis ieukeun wae da ya geulis nu alami malu langkung sae daripada pulasannya itu. Ah kan ayeuna mah cenah saurna aya upami di bedak teh aya alas bedakna heula cenah kayak di bedak kaya lapisana deui tah eta nu kos kitu perlu hati-hati ibu ya. Ibu sareng para wanoja nya ye hati-hati upami tos ngangge pas nuju ngangge ieu kosmetiknya bade wudu kedah dibersihkeun heula ulah dugikeun wudu urang teh sia-sia sabab upami wudu ka para ibu sadayana nganggo alat kosmetik teras caina teu tiasa meresap ka anggota badan ibu eta wuduna sia-sia wuduna teu sah upami wuduna teu sah maka salatna oge teu sahnya ulah dianggap enteng ya Ulah dianggap enteng masalah seperti itu nya. Ya sarang deh diantaranan useur pisan kajadian teh masalah kokotor anu aya di handapeun kuku atau di pinggir-pinggirna ieu penting pisan. Ieu kejadiannya ibu-ibu oge seueurna. Komo anu biasana cenah sok aya make kitek teh, eta kitek teh sahurna cenah teu nyerep cai nya. Berarti upami teu nyerep cai mah eta ulah ibu. Ulah ngangge nya. Sabab upami teu nyerep cai mah berarti upami wudu kedah dikerok nya, kedah dikerok heula. Eta ya upami tiasa mah kan jadi ngarepotkeun diri sendiri nya. Ke bisa-bisa cenah ah guning nek salat teh hararese kudu naon teh ngarok kuku heula ki ah geus ulah salat tah. Eta ieu mimiti godaan setan ieunya datang. Aya jalan setan tah gedinya. Tak hati-hatinya para ibu, para wanoja sadayana, ieu anu sobat anu seseueurna kana sering dipacar mah nya, ibu-ibu ari bapa-bapanya juga na teu aya anu kudu dipacar mah. Harap bapa-bapa meureun aya golongan-golongan tertentu oge anu kedah hati-hati di antaranya mana patani ya, patani hati-hati teh bapak dina kuku na kuku terutama kuku di sampean ya di sampean sok iya kajijilanan teh kajijilan tanah kan upamitas macul meren atawa bapak-bapak tukang bangunan anu sok anu nante anu sok bekerja di bangunan anu sok iya bergelut yang semen kesik eta hati-hati oge okay. Sebab semen teh upami nempel nya nempel komode sela-sela kuku eta moal tiasa nyerep cai atawa encet nya tukang bangunan ieu saderek-saderek anu kerja di bangunan anu pas ngabagian ngecet ieu hati-hati oge sanes kuku ungkul sanes panangan ungkul sakujur badan sakujur anggota wudu anu aya panghalang kitu wajib dipiceun panghalang nanya wajib disingkirkeun. Sareng anu salanjengna anu terakhir syarat sahna wudu teh nyaeta ulah dugikeun aya tina anggota wudu teh perkara-perkara benda-benda anu tiasa ngarobah cai anu tiasa mempengaruhi cai. Sapertos naon atau sapertos misalkan lamun orang teh dina ieu teh dina anggota badan teh misalkan sapertos aya cet anu ieu kene misalkan acan garing aya anu bekas make up bekas ieu eta kan tentiasa ngarubah cai. Atau misalkan aya pupuran kene kan cai jadi robah nya lamun kena pupur mah eta teu kenging nya. Jadi upami para ibu, para bapa, terutama para ibunya, para kaum wanoja upami bade wudu nya eta kaleresan nuju masih aya bedakan, masih aya wedakan, aya pupuran teu pamenteuna. Eta kedah dikumbah heula pamenteuna dugi ka bersih. Nah, saantos bersih, nah nembe prak wudunya. Ulah teras wudu, soalna upami teras wudu, ieu basuhan anu pertama ieu bakal caina bakal berubah teu sah wuduna nya. Caina bakal berubah ka ieuan ku nanti ka pangaruhan ku wedak tea nya. Jadi upami para ibu, para bapak, terutama kaum wanoja nya. Nah, upami bade wudu ieu kedah hati-hati masalah ieu nu benda-benda saperti kieu nya. Para bapa anu kerja misalkan yang barang-barang kimia nya terus cet jeung anu sanesna semen, para ibu, para kaum wanoja anu ngangge bedak, ngangge alat-alat kosmetik baik di wajah tina tempat sanesna antina anggota wudu eta kada hati-hati nya upami emang aya benda-benda anu tiasa mempengaruhi cai ngarobah cai sifatna cai maka kedah dicuci heula dibersihan heula nembe saantosna bersih nembe prak ngalaksanakeun wudu eta syarat-syarat sahna wudu jadi upami hilang ieu salah saeji syarat wudu ieu, maka wuduna teu sahnya. Diulangi deui nya supaya jelas, langkung jelas. Nu pertama, wudu teh kedah ngangge cai, ulah ngangge sirup, ulah ngangge teh, ulah ngangge susu, nyaeta cai anu mutlak. Anu kadua, jalmi anu wudu teh kedah muslim, teu sah mun si engkau wudu, si enci wudu, teu sahnya wuduna. Anu katilu kedah anu tos hideung, budak anu tacan hideung teu sah wuduna. Har eta ge ka bapakna sareng ibu mah parentah, diparentah bapaknya sareng ibuna diparentah kedah ngajarkeun nya. Lain maksudna teu sah wuduna teh, ah ulah maka diajarkeun engke we geus hideung nya. Henteu ari masalah nu sae-sae ke mah diajarkeun sanajan teu sah, diajarkeun salat, diajarkeun wudu, diajarkeun engkin upami tos hideung, upami tos dewata, tos biasa nya. Sabab masalah ieu nya, masalah ibadah kieu upami teu dibiasakeun di aalit ieu rada hese. Rada hese nya. Ulah ngagampangkeun ieu nya para bapa para ibu dina ngadidik anaknya, ulah ngagampangkeun ah engke geus hideung ge paling ieu naon teh. Oh naon teh hideung sorangan paling wudu cenah gitu. Atuh ieu budak teh tegdekeun salat wae dibeja aneh ku ajengan atur cenah sok atuh diajak ka masjid ibu bapak cenah ieu urang kalihna diajak ka masjid upami waktu maghrib dipewarang kalanggar kamu sholat gitu ah sauna kan alit kene ajengan ari putra abdi mah engkin tos sidang ge hideung sorangan paling ka masjid nah tong kitu nya sana kumargi ari adat mah naon teh ari watak mah kudu dibiasakeun ti alitnya. Upami teu biasa ti alit mah hese ka munus ageung mah. Komo atuh jaman ayeuna mah nya. Geus seueur pisan gogodana. Ya, seueur pisan gogodana. Aya TV teh, aya PlayStation teh, gede saeutik aya internet, aya komputer, aya HP yang geus para ruguh lah. Eta kedah hati-hati pisan ya para kaum ibu, para kaum bapak anu ngagaduhan putra alit keneh nya ieu waktu anu tepat pisan pikeun ngabiasakeun para murang kalih bapak ibu sadayana ieu nanti ngabiasakeun ngajalankeun ibadah ti alit supaya upami engkin tos hideung, upami engkin tos dewasa ya gampilnya gampil ieu na nanti gampil miwarangna gampil miwarangna eta nyaeta anu syarat nu kaopat. Nu salanjengnya nyaeta syarat sahna wudu teh kedah jalmi anu wudu kedah ulah mutus nya kedah ulah mutus niatna jadi niat wudu dugi di awal dugi ke akhir kedah panteng udah aya perkara-perkara anu mutus kana eta niat teh. Anu salajengna nyaeta ulah niat teh ulah dicantulkeun ulah digandengkeun kana perkara naon-naon oge ulah digantungkeun kana salah hiji perkara. Anu salajengna nyaeta teu kenging nya dina masalah ngabasuh misalkan ngawasuh pardu-pardu wudu ngalaksanakeun pardu-pardu wudu teu kenging ngan niatan sunah gitu. Urang terang misalkan pardu wudu teh diantarana ngabasuh pamenteu terus ngabasuh panangan tah nuju ngawasuh pamenteu atau panangan teh teu kenging ngan niatan yen eta teh perkara sunah gitu. Nu salajengna nyaeta nu penting pisan di uningakeun ku sadayana nyaeta naon teh sing hati-hati nya sa acana wudu teh kedah diperiksa heula kedah diperiksa anggota wuduna naha anggota wuduna teh bersih atau henteu supados ulah aya perkara anu ngahalangan nepina atau nyerepna cai kana anggota wudu nya. Nu salajengna anu terakhir nyaeta syarat wudu teh ulah dugi aya nya ulah aya nya dina anggota anggota wudu teh kedah bersih tina perkara-perkara anu tiasa mempengaruhi cai, anu tiasa ngarobah cai nya. Eta upami insyaallah upami urang terus terang ya syarat-syarat sahnya wudu nya urang kedah langkung ati-ati, terutama tadi anu ku abdi disinggung masalah kaum ibu sareng remaja putri anu biasa ngangge wedak, anu biasa ngangge alat kecantikan, ya sayogyanya kedah diuningakeun yen sate acan wudu teh kedah dibersihkeun heula nya alat kecantikanna supaya wuduna bener-bener urang teh yakin wudu urang teh sah memenuhi syaratna. Ya tos adan asar di dimenya. Ya kumargi kitu urang pungkasan heula nya pangaosan urang sadayana, pangaosan dia dina dinten ieu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.